Mana yang lebih afdal bagi seorang musafir? Ikut jamaah salat di masjid. Salat sunnah qabliyah kah atau tidak? Kalau dia musafir, ya, dan mampu untuk melakukan salat qabliyah, dia lakukan tak apa-apa, dia dapat pahala. Nah, dan tidak ada larangan bagi musafir untuk melakukan salat sunnah. Tidak ada larangan dalam hal ini. Allahu Ta'ala.